Spesial I love you buat kamu semuanya. Thank you. beberapa kali. Goyang lagi ya. Yuk bersama Sera. Makasih banyak mas.